بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan membahas kitab Al-Kabair, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dari kitab ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita masuk pada pembahasan Al-Kadzib, tentang berdusta. Babu ma jaa fil kadzib, bab mengenai dalil-dalil yang datang dari Nabi atau bahkan dari Allah Azza wa Jal tentang berdusta. Seperti disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa berdusta merupakan salah satu dosa besar. Kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan kita dari ucapan-ucapan dusta. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Fauzan dalam syarah kitab ini, makna daripada al-kadzib atau dusta, huwa diddu sidq wa huwa al-ikhbar 'ani syai' fi khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Al-kadzib adalah lawan daripada as-sidq. Dusta adalah lawan daripada kejujuran, yaitu mengabarkan tentang sesuatu berbeda dengan kenyataannya. Lalu beliau menyebutkan hukumnya, fa in kana muta'ammidan fi ikhbarihi fa huwa asim. Kalau dia menyengaja dalam memberitakan dengan berita dusta tersebut, bahwa asim, maka dia berdosa. Wa illam yakun muta'ammidan fala itsma 'alaih. Kalau tidak sengaja, maka tidak berdosa. Wa innam yusamma haditsuhu kadziban li'annahu khilaful waqi'. Walaupun beritanya tetap disebut berita dusta, karena itu menyelisihi kenyataan. Wal kadzibu kabiratun min kaba'irid dzunub. Dan berdusta merupakan salah satu dosa daripada dosa-dosa besar. Li'anna Allah subhanahu tawa'ada 'alaih. Hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam ucapan dusta tersebut, di mana orang yang melakukannya akan dilaknat. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. maka kami menjadikan laknat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang dusta. Yani Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam surat Ali Imran 61 tentang al-mubahalah antara beberapa pihak, ya, diucapkan ketika itu bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka yang berdusta. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa dusta merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan tentang hal ini dalam kitab Al-Kabair, karya beliau, dosa besar yang ke Ar-Rabi'ah wal-Ishrun 24. Di situ disebutkan al-kadzdzab fi ghalibi aqwalihi, orang yang suka berdusta. Nah, ini berdasarkan beberapa ayat maupun hadis yang mengancam dengan ancaman-ancaman berat berupa hukuman-hukuman yang disediakan bagi mereka para pendusta. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara firman Allah Azza wa Jal yang menyebutkan tentang dusta ini adalah firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 105. Firman Allah Azza wa Jal, innama yaftaril kadiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadibun. Innama yaftaril kadib, hanyalah orang-orang yang membuat kedustaan itu, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, wa ulaika humul kadibun, dan merekalah orang-orang yang berdusta. Artinya bahwa kalau begitu, berdusta ini adalah merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat mereka, orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai kadibun. Sehingga kalau seorang mukmin yang betul-betul beriman, semestinya dia tidak berdusta. Kita pun akan membaca dalam hadis insyaallah nanti bahwa ini juga merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat kaum munafik. Maka dari itu tidak pantas sama sekali seorang mukmin berdusta dalam ucapan-ucapannya. Dalam firman Allah yang lain pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, orang-orang munafik, "Walahum 'adzabun alim," dan untuk mereka azab yang pedih, "bima kanu yakdzibun," disebabkan apa yang mereka lakukan dari kedustaan. Nah, ini ancaman dari Allah Azza wa Jal, yaitu azabun alim, azab yang pedih. Apa sebab yang menjadikan mereka akan mendapatkan azab yang pedih itu? Di sini disebutkan bima kanu yakdzibun, dengan sebab kedustaan yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Jadi ini bukan hal yang ringan. Kalau ada ancaman-ancaman seperti ini, maknanya itu dosa besar, ya. Maknanya bahwa itu merupakan dosa besar. Pada surat Al-Jasiyah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun likulli affakin athim." Celakalah. Likulli affakin athim, untuk mereka, tiap-tiap orang yang affak, suka berdusta. Athim, athim artinya yang berdosa. Ini juga merupakan ancaman besar, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa untuk mereka yang suka berdusta akan mendapatkan wail, yakni kecelakaan. Dan disebutkan juga di sebagian tafsir, wail ini salah satu nama dari nama lembah-lembah yang ada di Jahannam, sehingga artinya bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam Jahannam bagi orang yang suka berdusta. Nah, jadi ini juga ancaman yang berat, wa'id. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, yaitu surat Ghafir ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang musrifun kadzab, yakni melampaui batas dan suka berdusta. Nah, di sini ancaman dari Allah Azza wa Jal bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk. Nah, ini sesungguhnya ancaman yang sangat berat, ya. Kalau Allah Azza wa Jal tidak akan memberikan petunjuk, lalu dari mana dia mendapatkan hidayah? Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah, maka apa akhir daripada perjalanan kehidupannya? Tidak lain kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akibat daripada dusta. Ya, melampaui batas ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi seseorang. Pada surat Az-Zariyat juga disebutkan, "Qutila al-kharrasun." Ayat yang 10. Qutila artinya terbunuh, ya. Maksudnya di sini adalah ancaman dan semacam doa, semoga Allah Azza wa Jal memerangi mereka. Al-kharrasun, siapa mereka? Alladzina kadzabu 'ala Allah wajahadu ayatihi wa khadu bil batili liyudhidu bil haqqa alladzina yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Mereka yang berdusta atas nama Allah, mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, mereka yang berbicara dengan pembicaraan yang batil untuk melawan yang hak dengannya, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini juga kembalinya kepada dusta. Sekalipun ini dusta yang lebih berat lagi, karena terkait dengan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa semua intinya kembali kepada sifat dusta, dan ini sangat berbahaya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, dalam hadis yang jumlahnya cukup banyak, di antaranya adalah hadis yang masyhur yang sudah terkenal, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Inna sidqa," atau sebelumnya "alaikum bisidq," hendaknya kalian berkata jujur atau berlaku jujur. "Fa innas sidqa yahdi ilal birr," karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, akan mengarahkan kepada kebajikan-kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, dan sungguh ada seseorang yang terus jujur. Disebutkan dalam lafal yang lain, wa yataharra as-sidq, dan terus berusaha untuk jujur. Ya, ada upaya untuk selalu jujur. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sampai akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sungguh kedustaan itu akan mengarahkan kepada al-fujur. Al-fujur artinya perbuatan-perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguh perbuatan-perbuatan jahat itu akan mengarahkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, dan sungguh seseorang itu benar-benar dia berdusta sampai nanti tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, hadis ini di satu sisi memperingatkan kita dari al-kadzib, kedustaan, dan jangan dianggap bahwa dusta itu hanya pada pengucapan, perkataan, bahkan perbuatan pun bisa bermakna dusta. Contoh misalnya seorang munafik, yang inti daripada kemunafikan adalah kedustaan, ya kan? Karena munafik itu artinya orang yang yuzhiru al-islam wa yubtinu al-kufra, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Itu inti daripada munafik itu. Nah, perbuatan munafik itu adalah perbuatan dusta. Seandainya pun dia diam saja, tapi perbuatan dia itu adalah perbuatan kedustaan, karena penampilannya berbeda dengan apa yang dia yakini. Berpenampilan sebagai seorang muslim padahal dia bukan orang muslim dalam dirinya. Jadi begitu pula mungkin saja seseorang berpenampilan yang baik atau berbuat perbuatan yang sepertinya baik padahal hakikatnya tidak seperti itu. Ini juga mengandung unsur dusta. Jadi al-kadzib, kedustaan, bukan hanya dalam ucapan tapi juga dalam perbuatan. Nah, semuanya itu al-kadzib. Kita diperingatkan oleh Nabi dari perbuatan itu, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari kedustaan. Karena kedustaan itu akan mengarahkan kepada al-fujur, kejahatan-kejahatan. Dan memang secara kenyataan antara perbuatan jahat dan kedustaan itu sangat dekat, seringkali beriringan atau berbarengan antara keduanya. Seorang yang berbuat jahat seringkali menggunakan kedustaan. Ya, kenapa dia berbuat dusta? Karena dia berbuat jahat. Nah, begitulah. Ya. Jadi seperti kata Nabi SAW, perbuatan atau ucapan dusta akan mengarahkan kepada kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang jahat. Kemudian kejahatan itu nanti akan mengarahkan kepada neraka. Dan kata Rasul SAW, ada seorang yang terus berdusta. Nah, ini bahaya kalau seseorang sudah kondisinya seperti itu, menjadi kebiasaan ucapan dusta itu padanya, sehingga dia sulit untuk meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai tertulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai pendusta. Nah, kalau sudah seperti ini, na'udzubillah, berbagai ancaman yang ada dalam ayat-ayat yang tadi kita baca bisa mengenai dan menimpa dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan sesungguhnya akhlak berdusta itu sesuatu yang tercela, walaupun dalam pandangan orang-orang jahiliyah dulu, ya. Walaupun dalam pandangan orang-orang jahiliyah yang masih kafir, apalagi ketika Islam datang. Sebagai contoh misalnya, Nabi sendiri alaihissalam, beliau dipuji karena apa? Karena sifat jujurnya. Sejak sebelum jadi nabi, sejak sebelum diangkat jadi nabi, beliau dipuji karena jujurnya. Apa yang kita pahami di sini? Berarti di pandangan mereka itu orang yang berdusta tercela. Juga misalnya Abu Sufyan, sebelum dia masuk Islam, dia ditanya oleh Herakl, ya, tentang sifat-sifat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang ke Syam dengan teman-temannya, biasa perjalanan perdagangan, kemudian si raja itu mendengar tentang keluarnya, munculnya Nabi Muhammad, dia pun memanggil Abu Sufyan dan teman-teman untuk ditanya tentang Nabi Muhammad. Nah, lihatlah apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan, kejujuran atau kedustaan. Dia sebutkan tentang Nabi Muhammad dengan sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dusta itu sesuatu yang tercela. Sekalipun dia masih kafir ketika itu, sekalipun dia ketika itu memusuhi Nabi Muhammad, bukan hanya kafir tapi menjadi musuh bagi Islam dan Muslimin kala itu, tapi dia tidak mau berdusta. Nah, jadi sesungguhnya orang yang Muslim atau mukmin kemudian berdusta, ini sangat-sangat buruk, ya. Sangat-sangat buruk, sama sekali tidak menggambarkan akhlak seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di sini suatu riwayat, wa fil muwatta, kata penulis di dalam kitab al muwatta, la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib, ada orang yang terus berdusta dan bahkan berupaya untuk berkata dusta, fayunkatu fi qalbihi nuktatun sauda, maka tertitiklah pada kalbunya titik yang hitam, yaswaddu kalbuhu, yang menjadi hitam karenanya kalbunya, yakni sedikit demi sedikit tertitik lagi karena dia sering berdusta, maka titiknya semakin banyak sehingga kalbunya menjadi hitam. Fayuktabu indallahi minal kadibin, sehingga tertulis di sisi Allah tergolong sebagai para pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini yakni diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, atau ini sesungguhnya riwayat dari Ibnu Mas'ud, ucapan beliau, dan ini ada yakni keterpunusan dalam sanad, ya, walaupun secara makna telah terkandung pada hadis yang sebelumnya. Wa fihi an Safwan bin Sulaim, diriwayatkan pula dalam kitab tersebut, masih dalam kitab Al-Muwatta, dari sahabat Safwan bin Sulaim, qala kila ya rasul li Rasulillah, beliau berkata bahwa telah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu jabanan, apakah mungkin seorang mukmin itu punya sifat penakut? Qala na'am, beliau menjawab iya. Qila ayakunul mu'minu bakhilan, dikatakan lagi kepada beliau, apakah mungkin seorang mukmin itu bakhil, yakni dia sebagai orang yang pelit, bakhil? Qala na'am, beliau menjawab iya, mungkin. Qila yakunul mu'minu kadzaban, ditanyakan lagi pertanyaan berikutnya, apakah mungkin seorang mukmin itu menjadi pendusta? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Ya. Jadi makna hadis ini bahwa seorang mukmin kemudian dia punya sikap jubn, ya, ada sifat penakut pada dirinya. Mungkin karena itu adalah yakni tabiat manusiawi yang mungkin ada pada seseorang. Walaupun itu tidak baik, itu bukan sifat yang terpuji, tapi mungkin terjadi seperti itu. Begitu pula seorang mukmin bakhil. Sifat bakhil juga mungkin ada pada seseorang, ya, di mana itu menjadi semacam bawaan. Walaupun itu tercela, tapi mungkin ada pada seorang mukmin. Itu sesuatu yang tidak baik, tapi mungkin saja terjadi. Namun seorang mukmin kadzdzab, Nabi katakan tidak. Artinya betul-betul sifat dusta sama sekali tidak dibenarkan dan tidak pantas ada pada seorang mukmin. Itu bukan sifat mukmin, bahkan itu sifat munafik, dan itu sifat mereka, orang-orang yang kafir. Nah, jadi bukan sepantasnya sama sekali siapapun yang mengaku dirinya sebagai muslim atau mukmin lalu masih berdusta, ya. Walaupun jangan dipahami bahwa kalau begitu dia bukan orang Islam, bukan seperti itu, ya. Ini bukan merupakan sesuatu yang membuat orang itu keluar dari dinul Islam. Ini adalah dosa besar. Namun ini menunjukkan betapa buruknya sifat dusta pada seseorang. Hadis ini secara sanad disebutkan ada kelemahan, ya. Ada kelemahan. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkannya dalam kitab Dhaif At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau mengatakan mursalun dhaif. Nah, namun secara makna kita bisa ambil pelajaran darinya bahwa memang suatu hal yang sangat buruk, ya, perbuatan atau ucapan dusta. Walid Tirmidzi wa hasanahu, dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, An Ibn Umar, diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Umar, Idza kadzaba al-'abdu tabaa'ada 'anhu al-malaku milan minnatni ma ja'a bihi. Artinya bahwa Ibnu Umar meriwayatkan, beliau berkata, idza kadzaba al-'abdu, apabila seorang hamba itu berdusta, tabaa'ada 'anhu al-malak, para malaikat akan menjauh darinya milan, sejauh satu mil. Minnatni ma ja'a bihi, karena busuknya apa yang dia lakukan. Ya, jadi menurut riwayat ini bahwa kedustaan membawa aroma yang sangat busuk, sehingga para malaikat menjauh ketika seseorang berdusta. Namun ini juga ada kelemahan dari sisi riwayat sanad, sehingga cukup bagi kita hadis-hadis yang sahih, dan itu banyak ya. Hadis-hadis yang sahih dan itu jumlahnya banyak, yang memperingatkan kita dari sikap atau ucapan dusta. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, di sini saya bacakan dari kitab tersebut ya, beberapa tambahan dalil yang disebutkan dalam bab ini. Di antaranya adalah hadis yang masyhur tentang sifat-sifat munafik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda seorang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia wa'ada, yaitu berjanji, akhlafa, dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Ya, jadi inilah sifat-sifat munafik, tanda-tanda seorang munafik, yang tiga sifat tersebut kalau kita perhatikan kembalinya kepada apa? Dusta. Ya, kalau bicara dusta jelas, berjanji tidak menepati, intinya juga ada makna dustanya. Dipercaya berkhianat, juga ada makna dusta padanya. Dalam hadis yang lain Nabi katakan arbaun, empat hal. Ada satu tambahan. Arbaun man kunna fihi, empat hal. Barang siapa yang keempatnya ada pada dirinya, kana munafikan khalisan, maka dia seorang munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, kanat fihi khoslatun minan nifaq. Dan siapa yang ada pada dirinya salah satu dari empat hal itu, maka terdapat pada dirinya salah satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia mau meninggalkannya. Idza tumina khana, kalau dipercayai, diamanahi, dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, kalau melakukan perjanjian. Ghadara, berkhianat, yakni menyelisihi. Wa idza khasama fajara, kalau berselisih, bertikai, dia berbuat jahat, berbuat licik, berdusta, memalsukan, dan lain-lain yang semakna dengannya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini sifat-sifat munafik ya. Seperti yang tadi kita katakan, semua sifat-sifat munafik ini, ya, kalau kita ringkas, intinya juga kepada dusta. Termasuk yang terakhir, kalau bertikai, berdusta, berbuat jahat, berbuat licik, ya biasanya dengan itu, dengan pemalsuan, dengan kedustaan, dengan saksi yang diada-adakan, dengan surat-surat yang dibuat-buat dan lain-lain. Intinya kembali juga kepada dusta. Jadi memang itulah ciri khas seorang munafik, dusta. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa ini adalah tanda dari tanda-tanda kemunafikan atau sifat dari sifat-sifat orang munafik, ini berarti celaan tentunya. Ya, ini adalah dzam, celaan bagi perbuatan tersebut atau orang-orang yang punya sifat-sifat tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi bersabda, "Man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'kida baina sya'irataini yaumal qiyamah wa lan yaf'al." Artinya, barang siapa yang tahallama bihulmin, dia membuat-buat cerita mimpi, lam yarahu, padahal dia tidak melihatnya dalam mimpi itu. Ya, ini juga maknanya apa? Dusta, ya kan? Buat cerita kepada orang lain, saya melihat saat saya tidur begini-begini. Yang mendengarkan asyik mendengar ceritanya, padahal itu adalah rekayasa dia, buatan. Tahallama bihulmin lam yarahu, dia tidak melihat dalam mimpinya apa yang dia ceritakan itu. Maka Nabi katakan, kullifa an ya'kida baina sya'iratain, maka dia nanti akan dibebani sebagai hukuman atasnya untuk menggabung antara sya'iratain, menyatukan antara dua biji gandum di hari kiamat. Walan yaf'al, dan dia tidak bakal mampu. Ya, siapa yang mampu, ya? Menyatukan antara dua biji gandum, dua menjadi satu. Siapa yang bisa melakukannya? Allah Azza wa Jalla yang mampu melakukannya. Kita, ya, manusia tidak bisa melakukannya. Walan yaf'al, namun ia dipaksa, ia dibebani dalam rangka hukuman atasnya karena dusta yang dia lakukan. Dalam hadis yang lain semakna dengan itu, inna afral fira an yura an yuriya ar-rajul aynaih ma lam taraya, rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya termasuk dari kedustaan yang berat dari sesuatu yang dibuat-buat, diada-adakan, seseorang menyatakan kedua matanya melihat sesuatu, yakni bercerita seperti tadi, mimpi begini dan begitu, sementara dia tidak melihatnya dalam mimpi tersebut. Nah, jadi hadis ini menggambarkan salah satu bentuk kedustaan. Contoh, ya, ada yang seperti itu, apalagi yang suka bercerita, bahkan barangkali ya, lebih daripada itu, kalau mereka yang memang suka bercerita, bisa spontan membuat cerita yang teratur, cerita yang menarik, saat itu juga, walaupun tanpa mengatakan saya mimpi dan ini dan itu, padahal itu adalah cerita buatan dia. Nah, berhati-hati dari hal yang seperti ini, karena ternyata itu bukan hal yang sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita menganggapnya suatu hal yang sepele, hanya cerita mengisi majelis, ya, untuk tertawa bersama-sama, untuk menikmati suatu cerita, padahal tidak ada nyatanya. Dan ternyata di sisi Allah sudah ditulis sebagai dosa yang sangat-sangat besar. Na'udzubillah min dzalik.